الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ما بسطت أغصان ظل إلا على بذر طمع. ما بسقت يقال بسقت النخلة بسوقا إذا طالت أي ما طالت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما بسقت تيادلها memanjang. Nah, itu kira-kira arti basaqat lah, karena artinya talat, talat yaqulu basaqa yabsuqu. Yuqalu basaqatin nakhlatu. Jadi biasa dipakai kata-kata basaqat itu contohnya basaqat an nakhlatu. Busukan, busukan itu jadi masdarnya. Itu idza talat apabila panjang. Arti panjang itu nakhlah dulu, nakhlah artinya pohon kurma. Nakhlah artinya pohon kurma. Apabila sudah mulai tinggi, nah, kelihatan sudah batangnya. Itu disebut basaqatin nakhlatu busuqan. Artinya sudah panjang, sudah bertinggi pohon kurma itu dengan sebenar-benar bertinggi, sebenar-benar berpanjang. Jadi artinya ai ma talat. Ma basaqat artinya ma talat. Kita tuh membulikakan kata. Tiadalah memanjang atau tiadalah kalau bahasa kita tadi bahasa kampung kita aja kadeba tinggi. Kadeba tinggi. Kadeba tambah tingginya. Aghsanu dhullin dahan-dahan kahinaan. Nah, jadi di sini bukan lagi nakhlah, nah, tetapi dipakai kepada aghsanu dhullin. Illa kecuali ala bazri, kecuali atas bazri, biji, biji nang paung atau biji bibit, tamain atau tamain sama aja itulah, kecuali daripada biji tamak. Syabbaha menyerupakan oleh al-muallif, oleh sahibul matan Syekh Ahmad Ibn Athaillah. Syabbaha dhillah menyerupakan oleh beliau akan kehinaan, bisyajaratin dengan sebatang pohon. Jadi di sini tadi asalnya nang hendak berbicara akan ini, pokok pembicaraannya itu adalah kehinaan. Nang kita barataan ini indah. Kita ini barataan indah hina. Kita barataan hendak kebalikan daripada hina, yaitu mulia. Nah, lalu dipadahkan penyebab-penyebab kehinaan supaya kita hindari. Dan sekaligus di sini berarti pulang mempelajari, melajarkan sidin sebab-sebab kemuliaan supaya kita jalani. dari makom mukhalafah karena atau karena kebalikannya kan nanti. Oh kebalikannya anak mulia berarti nang ini makalan nang diambil. Ini kemuliaan yang sebenarnya enggak. Ya kita mungkin membaca aja sudah ayatnya tah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan dan bagi Rasulullah lah kemuliaan dan bagi orang-orang beriman. Nah, cuma orang beriman ini kan memang banyak nang hina. Nah, karenanya kada menuruti cara nang dilajari Allah. Cara nang sudah dijalani Rasulullah. Nah, lalunya jadi hina. Jadi bukan ayat itu nang salah. Kitanya nang salah kada meniru Rasulullah. Dan ketika Allah menunjuki Rasulullah, Rasulullah ma'asih, lalu mulia. Kita bila menuruti kaya itu mulia juga, itulah lalu mendapatkanlah walillahil izzatu wali rasulihi lil mu'minin. Contohnya aja nih kita nih, di dalam Al-Quran bisa aja kita membaca duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bi'abdin minallahu abdin minan nas. Ya Allah. Nah, tapi seorang putus hubungan lawan Allah, putus hubungan lawan manusia, lalu hina, ya salah seorang. Karena sudah dipadahkan hanya bilanya kada bihabli minallah wa habli minan nas itu hina kan. Syabbahadillah menyerupakan kehinaan itu oleh mu'alib bisyajaratin dengan satu pohon dhati awsanin wa furu'in yang mempunyai dahan-dahan dan ranting-ranting. Jadi ada pohon berisian dahan nang banyak, kemudian setiap dahan itu pula mempunyai ranting-ranting nang banyak. Nah itu dingarani ngarannya pohon diserupakan kehinaan dengan pohon itu. Nah lalu disebutlah itu pohon kehinaan ngarannya. Nah dari mana asalnya? Nah itu karena nano illa ala bagri tomen kadalah. Itu asalnya tumbuhnya bibitnya ngarannya tomak. Tomak itulah nang diserupakan kayak biji. Dan ketika tumbuh jadi pohon kehinaan. Nah, jadi maksudnya karena ringkasnya jelasnya sederhananya gitu aja. Amun kada hendak hina jangan tomak. Nah, kayak itu aja karena tujuan akhirnya tak. Dan cuma kan panjangnya penjelasannya kada sesederhana itu tak. Isti'aratan bil kinayah. Jadi menggunakan napa gaya bahasanya ngarannya ini isti'arah dengan menggunakan kinayah isti'arah makniyah kah ngarannya telah kalau dibelakang tak. Wal awsan tahyilun. Jadi kata-kata ma basafat awsanu zullin awsan di situ itu ini istilah balaghah nalah jadi amunnya kada tapi mengerti ya. Kada apa-apa. Artinya kada ahli balaghah, hanya ahli balaghah mengerti aja. Napa itu isti'arah, napa itu apa ngarannya tadi kinanya, napa itu tahyil. Wal awsanu tahyilun baqin ala haqiqatihi. Dan itu ngarannya tahyil dan berkekalan atas hakikatnya artinya dasar dahan wujuran yang dimaksudkan untuk dahan wujuran. Ya contoh kalau di kalau biasa belajar balaghah telah nama ingat-ingat akan ngene lah. Barik. Wahqid ila ma janahal dhulli min ar-rahmah. Di situ diumpamakan asalnya kayak burung. Jadi diumpamakan kehinaan itu kayak burung nang merendahkan sayap. Tapi kada disebut burungnya, itu aja cuma disebut kelaziman daripada burung yaitu janahal dhulli. Janah kan sayap, itu biasanya bersayap burung ya kalau lah. Jadi rendahkanlah sayap kehinaan bagi keduanya. Nah itu perumpamaan daripada istiarah makniahnya kayak itu dah kalau di belajar balaghah. Nah itu ketika diumpamakan burung lalu disebutkan bagian daripada burung ngarannya sayap janah. Janah di situ biasa disebut takhil. Nah kayak itu jadi takhil ngarannya membayangkan burung atau terbayang bagian daripada burung ngarannya sayap. Nah kayak itulah pohon itu ketika disebutkan dahan itu takhil ngarannya membayangkan bagian daripada pohon. Nah itu jadi al-afsanu takhilun. Nah, Au musta'arun, an bisa juga musta'ar, ngarnya ada rukunnya istiarah itu ada musta'ar, kemudian ada musta'ar minbo, an ada musyabbah, musyabbah bih kalau di dalam tasbih. Jadi ini bisa juga disebut musta'ar, tapi arti musta'ar itu nang diserupakan. Nang diserupakan, ya musyabbah bih. Li'an wa'idul bagi jenis-jenis kehinaan. Wabasakat tarsihun. Nah, atap aja nih lah. Ini masih di balaghah aja nih. Jadi yang biasa belajar balaghah, ya mengerti ini ada. Kata usah dipikirkan bahasa sakit kepala. Seorang kan bisa belajar balaghah, mikirkan balaghah. Jadi tarsih. Tarsih itu penjelasan. Nah, penjelasan di dalam kalimat itu nang kembali kepada musyabbah bih. Nah, kayak itu. Masaluhum kama talil ladish salah. Ashtarau dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, itu fama rabihat tijaratuhum itu kembali kepada ishtarau. Kita jadi ini ada kembali keterangan sesudah sempurna kalimat itu ada yang kembali keterangannya kepada musyabbah, ada yang kembali kepada musyabbah bih. Apabila kembali kepada musyabbah disebut dengan tarsih. Apabila kembali kepada musyabbah bih disebut dengan takyid kadanya apa? Yang ada tajrid. Jadi ada istiarah murasyahah, ada istiarah mujarradah. Ada salah kayak itu. Yang lawas itu membaca anunilah. Periksa kayaknya biasa pulang di belawah apa itu. Jadi kasih mulanya aja. Nah, apa tadi? Basakat itu penjelasan nang kembali kepada apa nah? Kepada pohon. Nah, kepada pohon-pohon itu musyabbah bih kalau lah pohon itu musyabbah bih. Musyabbahnya tadi napa? Azil. Bisa rupaan azil itu musyabbah berarti itu diumpamakan dengan pohon. Bisa jaratkan musyabbah bih. Sementara basakat itu sifat daripada pohon. Nang bisa bertumbuh, berpanjang, bagaimana. Jadi maka disebut tarsih. Jadi istiarahnya ngarannya murasyahah kayak itu. Bakin ala hakikatih itu memang bujuran kayak itu bukan kinayah di situ memang kalau ngaran pohon namanya kembali kepada pohon dasar sifat pohon itu. Jadi itu hakikat ngarannya. Aw bi makna wujidat wa hasalat bisa juga diartikan menjadi wujidat wa hasalat. Wujidat artinya ada, hasalat hasil. Panjang jadi memanjang begana agar kita bertumbuh. Kemudian yang kedua, wasyabbaha at-tama dan menyerupakan tama. Nah, tadi yang dituju terdata dari mana datangnya pohon kehinaan. Sekalinya itu diumpamakan bijinya itu tadi nang ngaran tama, di penyebabnya itu tama itu diumpamakan bin nuwate. Nuwat itu ya badrun tadi tuh biji nang menjadi awong kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesianya nang menjadi bibit, nang biji, nang ditanam, nang cagar tumbuh itu nuat ngarannya atau bazar. Allati tansya'u anha syajaratu yang tumbuh atau terjadi daripadanya akan pokon. Fa idafatu bazrin lahu maka ma'idafatkan bazar lahu bagi tama kan bazru tumnin. Padahal itu musyabbah lawan musyabbah bih kalau tak artinya tama diumpamakan gaya biji biji tama ya. Itu min idafatil musyabbah bih lil musyabbah ayat tamaun syabihun bil badri yaitu tama nang serupa dengan biji. Jadi dari tama itu tumbuhlah satu pohon, nang pohonnya kayaknya bercabang-cabang, beranting-ranting, barataan pohonnya kada baik, cabang-cabangnya kada baik, rantingnya kada baik, menyebabkan kehinaan. Bermula dari satu sifat nang kada baik, nang diharapu di hati, lalu tumbuh ngarannya, bijinya tama. Nah, berarti kita sedang membicarakan kehinaan. Nah, supaya kayaknya kita buangi, jangan ada di dalam hati kita sifat tama. Ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi. Nah, kayak itu aja dulu sementara. Sementara dulu. Napa gerang arti tama? Ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi. Ta'alluq hati kita dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Omak ngaran. Ya bahasa kita mah handaki ampun urang. Jangan kita ini disuruh memahandaki dia memahandaki ampun Allah Ta'ala aja. Barataan manusia ini fakir. Barataan manusia bahajat lawan Allah. Jadi jangan orang fakirnya menyirip nang di tangan orang fakir juga. Munya hendak menyirip juga sirip di tangan nang sugi. Ya itu aja dahulu itu pelajaran sederhana nyata. Dan walaupun itu belum tentu lagi itu hanya mukadimah. Nah, jadi ta'alluqul qalbi bima fi aidir khalqi. Nah itu kira-kira dahulu sederhananya. Arti tomak nang liwar kada baiknya tadi. Jadi jangan lagi kita menangis. Walau ampun min Tuhan. Parah kita lawan min Tuhan. Ampun dang sanak. Biar ampun dang sanak. Itu sama aja ampun siapapun. Iya, pokoknya menampun orang. Jangan disirit-sirit lawan nanti. Yang nyirit lawan mata ada apa? Biasa aja lah. Tecangannya juga. Maka ada apa? Cuma hati kada ta'aluk. Namanya ta'aluknya atau bergantung. Di dalam kata-kata ta'aluk itu ada berharap. Ya kalau lah. Ada menginginkan, menghendaki. Itu kayaknya berbuah napa itu cari muka, menjilat, macam-macam aja jadinya. Tau lalu seterusnya berhiri. Tam'in syabihin. Tam'un syabihun bil-baldri. Hai al-mabzur. Jadi al-baldru itu artinya al-mabzur. Yang di napa ngarnya ya? Yang di... disemai, nah, bisalah disemai kalau bahasa Indonesia yang telah dipaung bahasa kita. Alladzi tansya'u anhu syajaratu dzatul awsani, pohon yang mempunyai banyak dahan-dahan. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan pengarang berkata, la taghris ghorasa yaghrisu, jangan engkau menanam. Jangan ditanam-tanam bazrat tamai, biji tamak. Jangan ditanam-tanam, namun hendak dibenam. Itu aja, jangan ditanam. Yang dibenam, ya, kalau dimakan. Kayak bikin angka. Yang ada kawat tadi hangit, ini kada jadi tumbuh selanjutnya. Nah, ini jangan ditanam-tanam, jangan diendap di tanah lalu disiram. Dan artinya di dalam hati itu lalu diturutakan. Jangan, tamak itu tadi. Berpaling. Dan walau hati masih hendak benar berpaling, jangan. Ya Allah, ulun ampun pian aja. Ya Allah, ulun ampun pian aja. Nah, bahkan latihannya tapi hendak benar tuh dan orang menawari yaitu ditolak yang dihindar. Birung kalahin aja, birung kalahin pada hati hendak. Supaya jangan terbiasa menghendak yang pun. Dan walaupun kayaknya sudah kada hendak lagi, itu amnya dasar raja datang. Bukan berarti kita menolak. Jadi itu memang hendak yang pun orang kada cuma amun kurang memberi lawan kaduk-kaduknya diterima jajan jar guru saman mulia kayak itu aja melajari guru tah. Jangan menghendak yang pun orang, tapi amunnya orang nang memberi lawan kaduk-kaduknya diterima. Kada nang sombong kita menolak tuh kada karena bilinya sudah orang nang memberi berarti Allah nang memberi kita melewati tangan orang itu. Kayak itu tuh jadi pandangnya kena sampai ke situ nang bujur. Kan kada nang kita sombong benar kada hakun menerima indah-indah kok kada hendak aku dari Allah Ta'ala aja. Nyanya Allah we apa yang langsung. Allah Ta'ala memberi itu mesti melewati tangan hambanya nang lain. Nang kada baik tadi kita nang sasirat-sirat kena bahan menyindir-nyindir. We apa itu zakat teh. Sampai nang kayak itu tuh. Anda tahu benar atau bahasa isyarat kenapa tak bohongnya atau segamit-gamit ke barang aja punya handa gitu bahkan walau tanpa isyarat lawan hati mudahan dijurungan aku mudahan jangan ada tahu itu tak kan lawan Allah Ta'ala aja ya Allah yang memberi bahkan orang nang bujur itu seandainya hatinya tuh bagaritik mengharap dari situ itu malah Allah kada pernah memberi jalan situ malah kena diberi Allah jalan yang lain nangkinya kada pernah menyangka. Itu tanda orang bujur. Itu arti wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, kita ada nang yahtasib, ada nang la yahtasib. Allah menolak memberi kita dari min haitsu yahtasib. Kita mendengar kawan hendak berbagi zakat nih lah. Ada tak kritik ya teh kira-kira diberinya sekali ini kan kalung kanan kada kagenangan malah nang kada kita kira-kira nang ini kena nang datang memberi lebih daripada zakat ulun benazar nukarakan pian ini sakalinya. Nah itu tanda tak. Makanya ada ujar-ujar seorang ulama kalau kita tak kada pernah lagi merasa akan nah min haitsu la yahtasib itu tanda. Itu hati-hati perlu kita koreksi kembali, perlu kita periksa lagi ketakwaan kita. Karena Allah sudah memandangkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nang yahtasib ini kakawan nang para kula nang sugi-sugi sedikit kada disirit-sirit bukan kita menghinakan atau kita menganggapkan kula nang kula bener aja kada malah dasar kayak itu Allah sudah menjanjikan bukan dari sini inya kena dari lain nang aku sendiri kada tahu itu tanda bujur. Jadi kada pernah bahirian lawan orang apa kula nang makan inya amunnya kita mengharap dari kula atau dari kawan dari tetangga nang para itu kada bujur lagi. Dan kayak ini makalah itu. Jadi ini membersihkan hati. Jadi nak kenal lihat Allah hati kita ini kawan. Kan ada yang tahunya ini hati kita ta'aluknya lawan siapa? Yang penting di tangan makhluk ini kita pas lawan Allah Taala aja. Cuma tadi Allah memang memberikan melewati makhluk. Cuma kita kalau tak siapa? Faka'annahu yaqul. La tagris, jangan engkau menanam. Balgrat tamai biji paung tamak fi qalbika di dalam hati engkau. Jadi seakan-akan hati ini adalah kebun paumaan. Jangan ditataradak di situ biji tamak. Kena tumbuh patah rujam patah la tagris patah ruj. Ya kalau lah jawabnya. Minhu syajaratul zul. Apabila biji tamak nang kita tanam, maka nang tumbuh itu ngarannya pohon kehinaan. Nah ini tadanya, maka kita kada hendak hina. Hina di dalam pandangan Allah. Orang Islam itu seharusnya mulia. Dan orang beriman itu mulia. Jangan sampai hina. Hina atau mulia yang sebenar-benarnya. Nah ini pulang telah. Jadi kita jangan juga tertipu dengan mulia zahir. Nya ada mulia zahir di dunia nih, berpangkat tinggi. Ya kalau lah berduit banyak, itu biasa orang menganggap mulia tuh. Terkenal pulang di Facebook. Beisian video viral ngarannya tuh. Nah itu nang mulia nang hebat kada itu kada tanto bilainya kada sesuai lawan agama kita berarti ini nang kemuliaan nang sebenarnya nih, kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah. Nah itu kehinaannya tadi adalah tumbuh dari pohon utama fatakhruj minhu syajaratul zulli wa tatasya'ab absanuha wa furu'uha. Maka bilanya sudah kehinaan tadi tumbuh pohonnya, maka bercabang-cabang itu kehinaan itu beranting-ranting pulang nang sabarataan itu menambah kehinaan di atas kehinaan. Walau qala, seandainya pengarang, nah ini syarih yang memberi komentar, nah, seandainya pengarang itu berkata, ma basafat syajaratu zul lakana aula. Seandainya beliau mengungkapkan hikmah nang ini dengan kata-kata lau basafat syajaratu zul, bukan lau basafat absanu zul. Jadi langsung pohonnya aja ini tadi tidak adalah tumbuh memanjang oleh dahan-dahan kehinaan kan kita. Padahal yang dimaksudkan pohon kita. Cuma pohonnya itu menghasilkan dahan-dahan menghasilkan ranting. Jakalnya langsung disebut tidaklah tumbuh pohon kehinaan kecuali dari bibit ketamaan itu niscaya lebih mudah dipaham dan lebih indah dari dengar kayak itu. Ya cuma kayak itulah masing-masing orang mengungkapkan dengan cara berbeda-beda ada nang ini ungkapannya ini gitu. Cuma kalau secara balaghah mungkin lebih balik ngarannya itulah lebih balik itu dengan menyebutkan nang dikehendaki tadi karena nang diserupakan napa penyerupaannya napa nang diserupakan itu adalah zul diserupakan dengan pohon Jadi seharusnya nang disebut langsung pohon. Itu kalau kalau orang ahli bahasa. Cuma ulama-ulama tasawuf, apalagi wali-wali Allah, kan terlalu peduli dengan nang persis nang itu, nang penting pahamannya tercapai. Dan beliau, mereka itu napa nang diberi ilham di hati, itulah diungkapkan seadanya. Jadi belain lawan-lawan kita memandang. Jadi memang kadang-kadang dari sisi bahasa lebih fasih nang kayak ini atau lebih balik nang kayak ini. Tapi wali-wali Allah kadang-kadang mau musik urusan nang kayak itu. Cuma sekadar minta salah, kayak itu tak ada minta salah. Boleh aja kan mengemandaki pohon disebut satu bagian daripada pohon. Baya itu disebut juzuk yang dikehendaki kol itu biasa aja juga kayak itu. Li'anna alladhi yattasifu bittul, karena yang bersifat dengan panjang, nembut basbasaka tadi tak, busukan. Wa yamsha'u anil badri, dan nang terjadi daripada biji, wa aslus syajarah, itu asal pokoknya, bukan ranting dahan-dahan. Wa wasful alsani bidzalika, adapun menyifatkan dahan-dahan dengan itu, dengan basafat tadi tadi tautul tadi bitariqit taba'ba, ngarannya itu dengan mengikuti benar jarinya kada aslinya tadi. Habis fatamu, nah ini yang sedang kita bicarakan sebenarnya adalah bukan masalah gaya bahasa, kurang lebih aja lah itu. Nang ianya benarnya kita ini bersama-sama mengambil pelajaran kayak apa, mudah-mudahan kita kawa membersihkan hati kita daripada sifat nang kada baik benarnya, nah itu tamu. Nah, mudah-mudahan ditolong Allah. Fatamu, guru, nalan guru, nalan. Kadang tamak penting benar, terutama guru-guruan. Jangan menghendaki ampun murid. Itu aja. Nyabahnu ada tuh barang aja, napa kah mengkawal dipalar daripada muridnya. Guru bahari mengisahkan itu, jadi kam toh ada beisian paring lah di belakang. Ada guru ulun anu bisa paring. Kayaknya tabangaran di belah-belahan di sasak bawa akan ikam tuh bawa akan kenapa kol apa tukol lawan pakok ikam bawa gergaji lah tuh lah nah, murid-murid berata ada ikam membawa ayam yang seikung saurang yang lain aku anak pulau kurungan. Jadi mulai paringnya sampai ini berutangan ampun murid aja, muridnya merasa berpahala kita menolongi guru kita, ya Allah kasihan. Dan cuma salahnya di mana guru tuh utama lawan ampun murid. Jangan ya sama. Para katoh abaikan mengatam sudah. Para karangan guru ya, seminggu-minggu lagi. Gurunya meleluan karung, melah desan sakatnya kainan. Itu ini guru aja bahari alhamdulillah kagenangan tembari disapu foto kayak itu sih, dan baru lucu aja sampai itu jangan kata oh kayak itu pak, berarti aku kada boleh kayak itu kayak lawan murid tak kan berpitrah kayaknya lah toh lah jangan tak lain kayaknya lah kita nih para kaya sudah nisbu sa'ban nah kayaknya ngatakan kayaknya lawas pun sangat 2 bulan yang baru kan di pasangan ini baru kan diingat ini kayaknya tak lain pitrah nah tamak lawan ampun murid. Ini menimbulkan kehinaan. Walau kita sudah jadi guru, hina di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Kalau nang kau pandir, jangan digawin aku kan. Kalau ada nang mau lakukan kurungan ayam, nang kada tu jangan tak. Bezakat, nang apa tak berpita kalain aja. Kau sudah dipasangi guru, jangan aku nang kakak itu. Walau boleh aja, walau boleh aja itu. Kamu merasa berarti itu lah. Maaf aja juga kalau nih memberi contoh anak kada baik nyawa kada besar mbetan kan. Kena ada guru-guru di sekolahan tuh ba suruh kumpulan ba masakan murid-murid disuruh bisa guru tukang makan. Ya iya tah hati-hati jua nih pulang lah. Lah kada kawa lagi kita juga masakan di sekolahan. Di palar tuh ini kan mau beres nah ini buat talo nah ini suruh ba masakan kira kisah-kisahan dinilai. Nang ianya handak ba makanan yang gratis tah. Keterampilan aja pelajarannya. Nah, ini karena ini langsung guru-guruan. Nah. Pokoknya pas tak kena bernya ini sekarang kaya lagi. Nah, cuma ini tadi kita nih, ya kalau kadang nak menyambati mainan, ini pelajaran bujuran tamak, kada baik. amun handak saurang najena, amun gesan saurang juga kita yo buru-buru bakumpulan duit nah, setengah juta saurang. Nah lalu kita kumpulkan, kita bawa murid mendangani sambil malajari ini cara memasak, cara ano, kita nang ampun duit. Tuh kayak itu tuh orang saurang nang mau ongkosin, duit orang nang dia ano. Insyaallah tak menerajang kayak itu tak ada apa. Ano bawa murid memasakan saurang. Guru kayak itu pulang. Di sini apa orang ada diberi orang pengajian yaitu belajaran ada orang kumpulakan di sini. Kena lawan murid-murid nang obon Darussalam ni bermasakan dimakan ni sidin jadinya. Kan kayak tonton nang bujur tu sahuran nang mau ongkos ni kata nang murid disuruh berkumpulan bermakanan bersama-sama. Kan cuma kayaknya bila kita balik jadinya hasilnya kita nang mulia lah. Bila kita ni kada marah akan ampun orang dan malah ampun kita ni nang kita pikiran kayak apa supaya banyak nang menikmati nang mulia jadinya kita tak tinggal tak sarah aja lagi tak anak mulia anak bina apalagi kita jadi kada bak orang juga lah biar kelihatan duit kita di kantong kita nang keluar lalu murid nang memakannya tak rajaki dasar dari Allah Ta'ala kada bak orang rajaki kita tak. Jadi kisah nana cuma punya terus orang aja kada sampai ke tingkatan itu. Cuma anu apa yo? Ya sekadar tahadus bin nikmah kalau lah. Jadi amun misal di Taniran di sana lah berupa ada orang Taniran. Dia tuh di Taniran itu murid-murid itu diberi makanan. Jadi nang datang di mana kan? Barataan makanan. Jadi kisah nang sederhananya aja yang dari Rawakain, datu itu bahari saban hari mengawah. Dan murid-murid diberi makannya itu orang bahari itu kayak itu tah diberi makan murid. Rupa banyaknya muridnya tah mengawah. Nah pemaka kayak itu tah ini sebenarnya nang dimakan si muridnya napa rajakinya juga. Kada pernah merugiakan rajaki kita kelihatan aja. Artinya ketika kita mengeluarkan mungkin bermodal banyak lah pemulaan. Tapi kayaknya ada tangan-tangan hanya tuh semakin banyak yang kita beri makan ini semakin banyak rajaki datang dari Allah. Karena kita ini cuma kelaluannya benar aja. Aku nang sempat menemui itulah di Jawa. Itu waktu tulakan lawan Ustaz Yunus dulu lah. Di Suryalaya ini paguruannya Ustaz Yunus Abah Anom kemarin sudah meninggal Abah Anom di pesantren Suryalaya. Jadi datang pas itu mau antriannya buat datang kapal. Anak bersalaman lawan sidin aja tuh buat antri. Ada kita di sini kalau anak bersalaman tuh biji pokok aja lah. Ada orang di situ ada orang buat antri. Ini menyindir juga pulang. Antri panjang aku antrian antrian jadi buat kilok itu tuh ya rawas betul tangan jam mana harus sama saya bersalaman apa salaman benar ya wali Allah Taala itu benar sudah sini kita kau nak apa lagi kayak itu aja yang duduk itu abah anu ada tuhar tapi anu inya abah sidin itu nang pemulaan mandiri akan pesantren itu disebut abah sepuh orang-orang Jawa menyambut jadi nang anak tuh abah anu nang tuhar sepuh istilahnya jadi sampai tuhar tetap ya anu panggilannya. Nah yang bahasa Ibu Salaman makanan. Nah itu tadi kisahnya tuh. Jadi Ibu Salaman siapa mau tonton Ibu Salaman makan. Jadi ujar Ustaz Jonas masih ada. Ustaz Jonas itu tahu alam hadir ke malam ini ada takutnya. Saban hari Abah Anum itu menyumbali sapi. Jadi minimal sehari saya pun sapi. Coba bayangkan. Dijamu orang lain. Nang murid dijamu, tamu-tamu dijamu. Sedan kata aku seorang merasakan sekali pernah aku waktu itu. Lawan Kak Haji Mawardi, lawan Kak Haji Mas Luki. Yang masih ada Pak Haji Karyadi. Itu perumpatan pula kan. Ma'ambil ijazah sana. Apa? Tarekat Naqsabandiyah. Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, tabarok itu. Apa rajaki ada aja nya banyak aja nang bersalaman jurungnya amplok lawan sidin tunggal akan orang mbok mayu dua ikung sapi mayu kan jadi rajaki datang aja bujur kita memberi kayaknya diganti akan Allah Ta'ala aja ada orang yang tabuka hati yang tak memberi gunakan pulang dasar maslahat umat juga pulang jadi sebujurannya kayak itulah tadi nang iyanya napa mulia kayak itu presiden aja melawat waktu sidin meninggal kan mulia kalau artinya orang kayak itu tak kelihatan mulai di dunia sudah kelihatan bahkan ulama-ulama wali-wali mengakui sidin itu salah satu daripada wali Allah Ta'ala yang kenal itu. Nah, di antaranya banyak benar orang-orang yang narkoba sembuh nah di pesantren sidin ya Allah terkenal inabah. nang penting tadi tak, jangan tamak. Nang penting bahkan kita nang hendak memberi kayak apa supaya orang nyaman. Karena dibalik Allah Ta'ala juga tak raja kita dan kadang berkurang kadang bahkan balias dar. Adapun ketika sudah terubah hati kita, kita berhendak mengambil keuntungan biasan diri kita, ya itulah karena makin hina. Bahkan hinanya tadi bercabang-cabang, banyak beranting-ranting, ya Allah, itu tak, jadi rugi benar kita. Fattam'u min a'zamil uyubi al-qadihati fil ubudiyah. Maka tamak itu adalah daripada sebesar-besar uyub, sebesar-besar aib yang mencederakan, nang merusak pada ubudiyah, pada kehambaan. Padahal yang penting benar, tugas kita adalah membujurakan kehambaan. Pangkat tertinggi kita adalah jadi hamba Allah. Nah itu yang paling dicari supaya kita menjadi abdullah, menjadi abdihi. Itu. Nah yang paling merusak daripada sifat kehambaan ini adalah tamak kepada makhluk. Jadi artinya apa gerang salah satu atau yang paling penting daripada sifat orang yang bujur jadi hamba Allah ta inya kada berharap kecuali kepada Allah. Inya kada bergantung hatinya kecuali kepada Allah. Kayak itu aja inya kada bertawakal kecuali Allah. Dan seterusnya jadi raja kepada Allah, tawakal kepada Allah, mahabbah kepada Allah, terarah ke situlah la matluba illallah, la maqsuda illallah. Kan itu aja la mu'ina illallah. Kayak itu aja tuh itu jadi lalu bujuk ketika bulat 100% kepada Allah, pada saat itulah sempurna ngarannya ubudiyah kita kepada Allah. Jadi salah satu penyakit yang paling utama ngarannya adalah tamak. Jadi tamak itu seakan-akan bagian daripada syirik ketika kita mengharapkan lain pada Allah. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun nah ini nang khafi ngarannya. Kita bicarakan kadang yang syirik yang akbar itu kan depan. Jadi kadang ada sedih kita tuh misal tadi ada orang asalnya parah lawan kita lalunya bejauh, ya ada bapak malah alhamdulillah bakurang saya kenal mahaur-aur. Atau murid misalnya tuh bakulang dapat benar ada banyak lagi orang mengaji ke sini kita kada mengharapkan apa-apa nilainya kada ada orang hendak belajar lagi lawan kita malah berarti nyaman kita beribadat lawan Allah lagi karena kekasih kita Allah. Tetapi apabila sudah tamak lawan makhluk ada sesuatu wah sedih benar kawan aja kada tapi mana lipan bicara benar mananya si anu apalagi memang pina bedahi, wah penting benar tadi dicari jalan gak apa supaya berpatuh-patuh bahkan kadang-kadang dengan menjatuhkan orang lain. Masya Allah. Artinya menjatuhkan orang lain tuh wah menghinakan orang supaya aku aja nang dilihatnya baik-baik. Nah itu nang sikut kiri, sikut kanan istilahnya entah. Dan supaya jadi penjilat ngarannya di situ ada tasanno tamalluq kenapa apakah ngarannya mudahana itu dahan-dahan daripada tamak dari seluruhnya atau ranting-rantingnya yang kayak itu aja tuh dan supaya seorang dikawani orang supaya kena diberi orang supaya macam-macam dan padahal keadaan yang kita dapat kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kitanya aja lagi hendak mendapatkan itu dengan kemuliaan atau hendak dengan kehinaan. Hendak dengan halal atau dengan haram kayak itu aja dengan cara yang benar atau cara yang salah yang tinggal kayak itu aja lagi. Jadi makanya nih iman penting kuat-kuat dahulu tah dasar bujur amunnya sudah dasar aja kitanya datangan aja datangan dengan cara nak mulia kadah handa kakaya dunia dunia itu marandahnya ya wahai wahai kekasih Allah tarima ulun mah lalu diterimalah dengan kemuliaan dan digunakanlah pulang sesuai dengan suruhan Allah dengan mulia juga menerimanya dengan mulia mengeluarkannya dengan mulia dan nyamannya dengan tapi lainnya bujur. Tamak. Jadi menyandak tamak juga tamak dengan apa yang ada di sisi Allah. Tamak dengan yang ada di akhirat. Yalah, jangan tamak lawan dunia. Jadi masuk aja di dalamnya ini zuhud terhadap dunia di situ. Dan jangan menghendaki apapun daripada dunia. Kada betah dapat kita kecuali yang sudah ditentukan Allah Ta'ala juga. Fattamu min a'zamil uyubi al-qadihati fil ubudiyah bal huwa aslu jami'il afat. Sampai ke itulah. Bahkan nangaran tamak itu adalah asal daripada seluruh penyakit-penyakit nang ada di dalam hati. Akhlak-akhlak nang kada baik itu bermula daripada tamak. Karena tamak itu kenyataan daripada ubud dunia. Memang banyak orang hari kita menghendaki sesuatu nang di tangan orang kan dunia. Jadi di situ inti sarinya tamak itu ubud dunia juga sampai jurang dunia. Nah, dan itu pulang bertambah-tambah pulang daripada ketambahan hukum dunia itu yaitu menganggap manusia ini Allah memberi manfaat, memberi mudarat itu ada cedera di dalam akidah juga pulang tak. Atau bahkan tapi amunnya kada kita mau ngerasa kada dapat seakan-akan takdir kada dapat dan banyaknya kesalahan-kesalahan entah tawakal adalah di situ menghilangkan tawakal hilang qanaah macam-macam hilang ridho dengan takdir itu kan luput berataan itu tak. Hanya tadi segala penyakit dia itu aslu jamil afa li'annahu mahdud ta'alluqi bin nas mahdud ta'alluqin bin nas yang nang bagus tuh balik lambang ta'alluqnya tuh mahdud ta'alluqi bin nas ya cuma kada apa-apa mahdud ta'alluqin bin nas semata-mata itu ta'alluq dengan manusia atau mahdud ta'alluq al-qalbi kan bisa kayak itu ya kalau nang kita nang tadi tanya kurang lebih lah kayak itu ta'alluq hati lawan manusia semata-mata kada ingat lawan Allah atau bahwa nang memberi Allah. Maka jadi di sini tadi di antara contoh orang kecewa kalau kita berparah menolong seseorang sekalinya kena kada diberi kita misalnya aja sarik di hati kita kan pulang luput pulang dah pertama tadi kenapa karena amunnya kada ada rezeki kita atau rezeki kita kada jalan situ kada pernah dapat biar kita digileti telapak batisnya aku turunakan sama sehari aku tanya tak atas nang dijilat tak tadi dapat juga ya Allah artinya kita menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan dengan harapan mudah diberinya amkan ke raja kita tak tadi dapat berujung menjilat batisnya benar ya amannya ada rezeki biar berapa ratus pahal kita dari rumahnya ya tuhnya kagak nangan hendak mengirimi sampai ke rumah kita yakin-yakin aja itu tuh ini ianya Allah tadi nang menantuakan lah. Enang ada kita hina, tadi biar dapat juga tapi hina. Amunnya kita tamak, amunnya kita kada tamak, tadi biar kita dapat dengan kemuliaan. Amunnya kada dapat di situ, kada perlu kecewa karena rezeki kita Allah juga namanya dari mana kah dari mana. Bahkan tadi apabila kita berpegang malah tadi nang baik tadi min haitsu la yahtasib itu nang membahagiakan kita tah. Min haitsu la yahtasib. Ada nang bighairi hisab pulang ada juga pulang enggak ada min haitsu la yahtasib itu kan jalannya nang kita kadang mengira-ngira biasa kita lihat jalan sini jalan sini tahu-tahu jalan di belakang datang orang nang kadang-kadang bahkan kita kada tahu nah tetapi ada nang bighairi hisab kada dihitung sama sekali kada dikira pina tipis saja sekalinya kan udah artinya angkanya banyak kayak tadi sekalinya ini sebagaimana dong pina kan udah sekalinya duit duit nang halo-halo saja angkanya sekalinya atau bisa juga ada ini di wilayah bisa mahdu ta'alluqin bin nas wal tija'in ilaihim iltija'in bersandar kepada mereka sama jawab wa'timadin adalah ilaihim wa'ubudiyatin atau ubudiyatun lahum memperhambakan diri kita bagi mereka Wa fi dzalika minal madzallati wal mahanati ma la mazida alai. Dan pada gawian nang kaya itu tadi, itulah nang disebut mazallah wal mahana, kehinaan sama aja itulah. Ma la mazida alai, nang tidak ada yang lebih daripada itu, yaitu menghambakan diri kita kepada hamba juga, apalagi nang kita hormati, kita perhambakan diri kita ini orang yang hina juga pulang di hadapan Allah, dalam arti bukan orang yang taat kepada Allah. Amun kita berhadap melawan wali-wali Allah dengan harapan mudahan disayangi sidin, atau mudahan kita diberi sidin ilmu, mudahan dapat berkat sidin karamat, sidin syafaat, itu bagus saja, itu bagus, merendahkan kepada orang yang mulia di sisi Allah. Ini orang yang sambayangnya ada tentu juga lagi, ilmu agamanya kada juga lagi, bahkan nginya pasik orangnya zalim, kita maham bahas itu kehinaan yang paling hina. Cabu jurena atau ayatah kan cuma bila inya tamak tadi kayak itulah tata. Jadi jongosnya, jadi tangan kanannya, jadi macam-macam ya. Dan kalau ada nampak singgung kemarin sampai kita harus terus. Wasababuhu, nah apa itu sababnya? Maka sampai ada orang hakun, orang tamak tadi kepada manusia. Jawabannya wasababuhu asyakku fil makrur, asyakku fil makrur, ragu-ragu dengan yang ditentukan Allah. Bahasa sederhananya aja, kada mantap akidah atau iman terhadap rukun iman nang keenam. Jadi ini pentingnya qada dan qada dan qadar. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu kuat-kuat makalahan, yaitu bahwa takdir itu selesai. Napa aja nang cagar terjadi sampai hari kiamat sudah selesai. Secara khusus napa nang terjadi kepada kita pribadi masing-masing sampai kamati sudah selesai. Saapa rajakinya, saapa di mana jodohnya, napa apakah ditulis tuh. Bahkan sebenarnya asyakiyun amsaidun itu sudah ditulis. Inilah takdir kata Tuhan Allah, dan jangan ragu-ragu lagi kada sampai kepada kita kecuali ila ma kataballahu lana, kecuali nang sudah ditulis. Nah, kuat-kuat dan kuat-kuat dan. Jadi ketika nang ini kada kuat. Iya, tadi di antaranya namun kada aku mengarasi juga kada dapat. Nah, amunnya kada ku sasai kena tak lain. Memangnya ada nang kau memindah rajaki nang sudah ditulis Allah. Nah, itu berarti itulah nang kalakuannya itu tak. Walaunya aku percaya aja, tapi ketika sampai pada kalakuan kada tak. Tamak lawan nang di tangan makhluk lagi, lalu berusaha jadi panjilat lawan makhluk, bahkan sambil sikut kiri, sikut kanan kada. Ada seorang politikus, politikus ngeren. Lalu inya masuk politik kata. Lalu sampainya mendapat satu jabatan, kayak itu lah. Jadi melewati jalur politik, lalu melewati mendapat satu jabatan. Orangnya kan aku sambat ngerennya, kada boleh. Cuma ini bagus aku lalu nyoba kisah kayak kalau aku nenek cuma aku kada menyebut siapa orangnya, di mana orangnya. Cuma kisah kayak ini kurang lebih aja tah. Nyoba sama aku guru aja. Kayaknya ternyata ini belum sudah jadi pejabat nang kayak mana. Nah, pandiran biasalah di satu kota sama satu. Sekalinya mengeram sikut menyikut itu besar sejuran terjadi. Jadi ulunnya takutnya kayaknya ada yang panggil saya kongkong apa kayak itu. Nah, seorang pejabat nang. Lalu anak bertakon si anu itu kayak apa, si anu kayak apa. Masing-masing gue menyambati ayatnya, oh si anu itu kada kawa, dia anu itu kayak ini. Apalnya ayat kakawanannya kan. Jadi kayaknya ulun kiau pulang, nang ini aja nang bertakon pulang. Sama sekali nang ini menghantam nang ini tadi pulang. Jadi masing-masing membuka ayat. Tujuannya apa? Tujuannya kan lain. Supaya seorang nang maju, kayak apa orang anaknya kan, ini kan karena anak memilih. Jadi kepala ini, baulah kepala ini, baulah kepala ini. Orang-orang anggaplah hanya jadi apa misalnya. Ada aja atau ada aja, tak ada usah disambar lagi, tak ada ketahuan. masing-masing tetap mau inya apa inya pamak nyandak diulah jadi pimpinan di satu bagian ya itu nah jadi nang kandidat nang lain nang calon nang lain inya berusaha untuk menjatuhkan itu kada pantas itu kayak ini aibnya itu kekurangan lain masing-masing panjakan misalnya kita berlima isian kandidat tadeta itu kita panggil tunggal lingkungan masing-masing memandir nang empat habisannya kali limanya kalau kita penyakitnya. Dan itu contoh pas nang ini tadi kan ini kebetulannya kok kegadangan ini pas buat menyenang kayak tetap itu dari begutam ketika kita kumpul ja kita mahandaki pangkat kemudian diberi oleh nang ini ialah segala cara tetap nah kayak itu penyakitnya. Dan belain lain orang kan ada paman apa apalagi kita dasar berataan orang baik aja nang kada baik nih ulun ini suruh karena kita disuruh jahat sangka lawan diri kita baik sangka lawan orang lain yang pada diulah belum dasar kata hendak belum hendak mencari kemuliaan di sisi Allah atau enggak kan itu tenang itu enggak kalau mencari enggak kayak itu tidak kan cuma supaya kita paham kayak itu urusan dunia kan kayak itu juga tuh kisah Al-Amin lawan Al-Ma'mun itu anak Harun Ar-Rasyid. Al-Amin itu anak Harun Ar-Rasyid juga tapi dari budak. Adapun Al-Ma'mun itu anak Harun Ar-Rasyid dari Parmansuri. Siti Zubaidah. Yang katanya ini terkenal itu Siti Zubaidah. Nong bohulah bendungan di Mina di Arafah tak ada tahanan masih tersisa ada lagi bendungan gesan ma'am wakan banyu. Sama bang, anu alimnya sama, pintarnya sama, berdua nih muda, seumur kayak kembar. Lalu ditakoni kayak apa? Menurut pendapat ikam, lawan Al-Amin, kamu nang menggetiakan abahnya kayaknya Al-Ma'mun. Pas baik sudah, siapa lagi yang lebih berhak daripada Al-Ma'mun? Al-Ma'mun itu anak pian daripada Parmansuri, ada ulunnya kan anak daripada budak bener aja dan ini mampu raya itu jawaban Al-Amin lalu dikiau pulang Al-Ma'mun Al-Ma'mun kayak apa menurut pendapat ikan ini abah ini anak kain mati siapa yang mengganti akan mati siapa lagi pada ulun namun Al-Amin itu anak budak kayak itu kisahnya. Lalu Harun Ar-Rasyid tahu sudah yang paling pantas menggantikan aku ini adalah Al-Amin cuma sayang apa Zubaidah turun tangan pulang jadi ada hubungan ikatan suami takut istri ini aneh banget awas kalau sampai kada anakku namun jadi itulah kisah kenapa maka dilantiklah Al-Ma'mun menjadi putra mahkota itu kisah benar aja kisah dari dan cumanya Allah Ta'ala menantukan sekalinya Al-Ma'mun ini kada panjang umur dan kada lawas beberapa waktu sesudah menjadi khalifah abah meninggal mati juga lalu Al-Amin lah naik maka kembali maju sebagaimana di zaman Harun Ar-Rasyid itu ada sedikit kisah teman yang biasa membaca kisah sejarah Abbasiyah adalah Abbasiyah puncak kejayaan di dinasti Abbasiyah itu adalah di zaman Harun Ar-Rasyid kemudian berlanjut khalifah Al-Amin, bukan Al-Ma'mun. Orang-orang yang kada tamak, lalu misal diberi jabatan, malah di situ kebiasaan sukses. Tetapi ketika orang sudah terobsesi, tujuannya sudah hendak jabatan, itu malah bahan kada beres, karenanya ketika dapat jabatan itu nang dipikirakannya bahagia, cita-cita tercapai. Adapun orang nang kada menginginkan jabatan ketika diberi jabatan itu nang terbayang amanah nang berat untuk dilaksanakan. Nah, jadi belain. Nyaman di TV di NTP wah ini itu terjadi antara Kurawa lawan Pandawa. Nah, silahkan jam 10 malam. Ini ada nama ada hebat kalau sudah lah ini sambungannya kayak apa belum aja. Nah, kejadian melihat TV aja ketahuan. Habisannya Kurawa tuh kalah kayak itu aja tuh Pandawa menang itu kacengkolnya tuh panjang benar kisahnya itu bang kan ya. Ini sudah tahu habisannya tuh mati ya TV-nya yang guringan. Kasaratusnya tuh Kurawa tuh matian yang Pandawa nang Bali mantu kada denang matinya kayak itu aja kisahnya. Habisannya dia dalangnya kan mati juga nah itu. Wa sababuhu asyakku fil makdur. Sebabnya tadi sebab jadi tamak karena kita ragu-ragu dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, jadi berarti parlon apa mujurakan anu sifat 20 ya Allah mujurakan iman kuatakan iman. Jadi makanya iman itu kadang nang rukun iman pertama aja kadang nang kedua ka kanamnya. Nah, bahkan apa ujar guru ingatlah masalah nang ka nang kanam. Guru mau umpamakan rukun iman nang kaanam mana aja sidin kayak sambah yang itu salam orang sidin bagus mulai takbiratul ihram atau sampai tahiyat akhir tetapi waktu assalamu alaikum sidin pun aja tak antep ya, itu rusaknya tuh kada nang rukun nang ketika ke-12 nih aja kada mulai pertama wajib basah itu ujar guru pahamannya kayak itu ketika kita rukun iman nang ke-6 ini rusak itu mah rusak nang pertama sampai kalimat atau 40 bahayanya di situ Pak. Dan karena bila kita ragu-ragu dengan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah di situ karena kita ada sangka ada syarik lawan sabab kadeta. Amnya orang sudah nurut itu billahi robba wa bil sun. Selesai aja sudah ketentuan Allah kada terjadi, kada pernah terjadi. Apa nang ditentukan kada rezeki kita kada pernah kita dapatkan. Kada perlu diperpanjang lagi nya ikempang bergerenya nya ini macam-macam panjang benar amnya kada sama kada ketentuan kada. Selesai aja sudah. Masalah di situ ada nang melanggar syariat itu lain kisah itu pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Umma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan cuma kita kadang-kadang ini sama lamaan pada kawal guling, satres, sakit kepala apa biasanya, dorot tinggi, setruk. Gara-gara tadi mengirakan, kenapa maka ini maafan orang yang cari muka pencilat, habisan diikun aturannya aku nang depan tadi malam ini. Oh, kalau itu, wana ku aduh akan muka ini, macam-macamnya di panjang benar urusannya lah, kalah-kalah. Tuhan, asal usulnya tadi asyak fil makdur walidha qala ba'duhum oleh karena itu berkata sebahagian mereka lau qila li tam'i nah seandainya tama ini beikung seandainya tama itu beikung kawadipan diri lalu kita takuni wahai tama biar kita man abuka nah ini pertanyaan siapa abahmu nah itu wahai tama siapa abahmu nah laqala asyakku abahku syak abaku syak sebenarnya artinya syak kenapa asyakku fil makdur abahku itu adalah ragu-ragu dengan takdir Allah itu abahnya tama kai gampang walau tidak kemudian seandainya ditakuni pulang pertanyaan yang kedua mahir fatuka gawian ikam kenapa profesi ikam kenapa nah qala iktisabu zul aku adalah mencariakan kehinaan gazan siapa nang bersifat dengan aku jadi abahnya sendiri adalah ragu-ragu dengan takdir gawiannya maulahkan kehinaan bagi siapa nang bersifat dengan dia iktisabul zul walau kila lalu sebutin pertanyaan terakhirnya pertanyaan penutup maghayatuka apa tujuan puncak daripada engkau artinya bahaya pahabisan orang nang bersifat ini apa qala al-hirmanu tertegah daripada segala kebaikan dunia akhirat maka itu aja sudah nah, rugi benar ternyata aman baisian sifat tamaknya di dunia ina di akhirat ina fattamu la mahalata fasiduddin maka bila sudah paham sepanjang ini penjelasan kita maka kita akan mengetahui bahwa tama itu kada diragukan lagi inilah yang merusak agama seseorang walida oleh karena itu Dakhala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jami'al Basrah. Pada suatu waktu masuklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu, masuk ke masjid Jami di Kota Basrah. Sayyidina Ali ini sewaktu Sidin jadi khalifah, itu pusat pemerintahannya di Kufah. Mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu pusat pemerintahan di Madinah. Khalifah berada di Madinah. Ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, berpindah Sidin ke Kufah. Nah, itu di antara alasannya Kufah dipilih oleh Sayyidina Ali, karena Kufah itu di tengah-tengah jazirah Arab. Jadi karena sudah luas, meluas sampai ke Afghanistan, itu Madinah itu kejauhan, Afghanistan jadi digeser ke tengah. Nah, lalu dipilihlah kota Kufah. Tetapi pada saat yang bersamaan itu pusat ilmu pengetahuan Islam itu andaknya di Basrah. Nah, pulang ke Eta. Jadi, nang ini kota pemerintahan, nang ini kota pendidikan, Basrah. Nah, cuma sama-sama. Jadi, nang paling maju waktu itu memang di Basrah. Nah, jadi, ulama-ulama besar itu tak kumpul di Basrah. Yang termasuk ini kan kisah Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu salah satu orang nang mengaji. Nah, dari Madinah asalnya. Hasan al-Basri ini orang Madinah. Kada ingat lah kuna amun kada khaulah khairah antara dua itulah, kada khaulah khairah ngaran Mama Sidin budak daripada Musalamah bini Nabi radhiyallahu anhu. Jadi bini Nabi ada keisian budak ngarannya amun kada khaulah khairah, aku kada ingat benernya ingatlah khaulah ya khaulah Khaulah, lalu dimerdekakan. Nah, itu aja. Khaulah itu dimerdekakan oleh Ummu Salamah, lalu kawin. Ada ingat pulang kok ngaran nang lalakiannya. Dan walhasil melahirkan seorang anak dengarannya Hasan. Nah, itu aja. Jadi Hasan orang Madinah, sabujulannya Hasan. Dan cuma ada yang menyebutkan kayak itu, pada waktu kecil itu nah rajin bilangnya Maulat, ngaran itu Maulat. Maulat itu budak nang pernah dimerdekakan. Jadi itu Maulat Ummul Mukminin Ummu Salamah. Jadi bahanu bilang ke rumah Ummu Salamah itu pernah kisahnya itu antah jahabasi kita hendak pengkamikan apakah di anda Hasan nang halus nang masih bayi lalu menangis lalu disusui oleh Ummu Salamah supaya ma'ambihi menangis dan walau ternyata babanya. Nah, itu pulang itu daripada kajian pada Ummu Salamahnya sudah tua dan kada berangkat. Nah, lalu Sayyidina Hasan ini sempat minum susu daripada bini Rasulullah. Jadi mobil ibu susunya adalah Ummu Salamah. Itu memang menjadikan istimewa, pintar luar biasa akhirnya kayak itu. Dan bahkan biasa naik di rumah bini-bini Nabi yang lain. Nah, jadi di rumah Ummu Salamah biasa sudah nih. Cuma ini bukan sahabat, ini tabi'in. Kada sempat bertamu lawan Rasulullah. Nah, lalu ketika sudah mulai ganal, nah tulak ke Basrah untuk mengaji, menuntut ilmu daripada ulama-ulama di Basrah. Lalu dikenal di situ karena Imam Hasan al-Basri. Nah, padahal asalnya al-Madani, aslinya al-Madani. Anda nampak keistimewaan, tetap masih halus di bawah 15 tahun lah. Nah, mungkin 10, 11, 12 itu sudah mulai kawa ma'ajar, sudah mulai ma'ajar. Makanya bergelar Sayyidut Tabi'in. Kalau di dalam nang zahir, walaupun Sayyidut Tabi'in nang batinnya itu adalah Uwais Al-Qarani. Jadi kada perlu dipertentangkan. Ada nang menyebut Sayyidut Tabi'in Uwais Al-Qarani. Bujur juga, ada nang menyebut Sayyidut Tabi'in itu adalah Hasan al-Basri. Bujur juga itu karena itu wilayahnya balayan nang ini urusan zahir, yaitu nang ini urusan batin. Sama-sama hebat, sama-sama luar biasa. Nah ini Sayyidina Ali tadi kekuasaan Sidin di Kufah. Nah, tetapi Sidin kadang-kadang meninjau juga di kota Basrah. Dan pernah masuk di Masjid Jami'. Tawajjadal qussasah yaqussun. Maka beliau mendapatkan para tukang-tukang kisah. Nah, wah ini kan tak ada lagi mungkin lah. Jadi zaman bahari itu ada masanya tukang-tukang kisah ini nang populer. Nah, walaupun mungkin di daerah kita ada zaman barijo, zaman katunya bekisah. Kalau kada usah disan berarti bang siapa-siapa tuh ramai benar, boleh ada pengantin bekisah. Nah. Ramai benar kisahnya, kisah kada dasarnya karangan benar aja. Siapa-siapa kah ngarannya? Bahkan bari ada tuh kisah nam al-fulailah walailah orang mengarang bari tuh macam-macam ya Allah. Dan rame tak, walaupun tujuannya ini kita ambil hikmah, ya kita ambil pelajaran. Zaman way ini sebenarnya cuma perubahan bentuk, benar cuma orang kada sadar ngaran sinetron. Itu bentuk kisah-kisah nang khayalan karamput benar aja tuh. Walaupun ini juga kita ambil pelajaran, orang nang baik pasti menang, orang nang jahat pasti kalah. Kayak itu dia beritaan kisah, cuma membuang-buang waktu sebenarnya. Cukup aja menandak nang baik, menang nang kalah, nang jahat kalah itu cukup kisah nang di dalam Al-Quran. Nah, itu lebih baik, lebih terjaga, lebih bermanfaat daripada karangan ini nang ujung-ujungnya kan itu kisah baik jahatnya lagi pacarannya nang rame, melihat kabungasan bintang telinnya nang rame, nang kayak itu lagi itu lupa lawan Allah hasilnya kita ya kalah, membuang-buang waktu, kan mengantuk mata, melandau subuh itu benar aja hasilnya tak? Nah, itulah cuma ya kayak itulah tadi tuh menjadi penuh ini bagus nih ini ada penuh dengan pelajaran-pelajaran kecil-kecil jadi manten itu kada bagus artinya jangan itu kan maka diulas ini sebenarnya aku kada mengikuti kalau elah kamu bisa menyambati mereka kalau emang perhatikan kada sambil lalu bener ya menyirit satu ngetuk supaya ada bahan kan. Masuk pada sekalinya banyak orang berkisah di sini ada berkisah di sini ada di sini ada orang kisah aja kisah apa apa khusus ya khusus faqomahum lalu didiriakan apa arti didiriakan tak disuruh hampe direk bubar jangan gitu maka itu sedina aleta ini raja yang bujur nih khalifah khulafa ar-rasyidin bujur merusak masyarakat. Nah, cuma kita kata kawal lah, kata kawal lah. Sudah, orang anak bola sinetron. Tinggal kita aja, jangan tapi akun dibungulinya lah. Jangan tapi akun dibungulinya. Bahari ada zaman dulu, zaman sebelum zaman ini, bahari ada cerpen, novel, ngerti-ngerti. Komik, membuang-buang waktu kita benar ya, kisah-kisah dia lah. Barang kisah nggak apa-apa. Ada aplikasinya? Ada aja tuh, baca carian tuh, melihat anak kisah, apa di download, di anggota tangga mula-mula undang anaknya kisah karangan kan mereka rambut tapi rame benar tuh besam-besam kuping tuh gue hari itu ya Allah wah kisah silat asa kaya kalah ya jadi jagoan nanti bang boleh tuh udah turun gunung betama habis waktu kita gak kayak itu aja kan padahal umur kita nih terbatas waktu kita kan ada kisah-kisah nang kayak itu kisah di dalam Al-Quran lebih daripada cukup. Kadang-kadang pulang cara mengisahkannya itu nah, nang amunnya kada ahli. Ketika Allah nang mengisahkan balain benar lawan manusia nang bungul ini mengisahkan nang bungul ilmu agama maksudnya. Aduh ini kayak apa supaya menarik perhatian kada tahu bisa kayak apa pelajaran bahasa. Allah Ta'ala kalau berkisah luar biasa amunnya orang ahli untuk paham bahwa ini Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf lawan Siti Zulaikha. Itu amun mencakup jadi sinetron lain benar kisahnya dengan Al-Qur'an. Faqalat haytalak sekedar kata-katanya sopan, kata-katanya bagus. Tetapi itu gambaran ini bibinian nang kada setia lawan nang laki, kayak itu ini orang nang kuat iman, kayak itu gambaran nyata. Cara bahasanya tuh sedikit kada ada menimbulkan pikiran kotor. Itu amannya Allah Ta'ala tuh nang ada menambah ketakwaan itu sulitnya. Belain kalau kita melihat ganteng-ganteng serigala tukang bubur naik haji, aku sambati aja lagi. Ma ijah pingin ke Mekah tuh bayar itu. Kecil-kecil mikir jadi mantan dan seterusnya layaknya lah waktu pina patuh dia nang salah warahan depannya kayak itu nang melihat ya nang baju kaosnya kantak kayak itu aja pikiran tak nah tuan guru kan tau tak menjenaki benar dia itu minyak kaca matanya kaur kong belinya lo kada jelas lo kada diturunakan kayak itu karena kayak apa nak baca kitab di sini titik di situ nyata benar tak kasih tahu harus ya. Jadi amun Sayyidina Ali dari kitu na bi fa aqama on disuruh sidin berdiri arti berdiri itu ampihan bubar umma kaya itu tuh lah tegas ya sudah siapa nang mane nun khalifah Sayyidina Ali na zulfaqar di tangan sidin ada tau bila lawan urang 10 mun kada salah bisa lebih lah lawang Khaibar lah. Lawang pintu gerbang Khaibar itu diangkat sidin saurangan tepungkar imbah itu ujar sahabat aku kada ingat namun kada 10 lebih kayak itu nah, kada hendak mangkat kada tagerak lawangnya itu anu itu di hari sidin menundukkan pasukan Khaibar itu kayak apa kata naga Sayyidina Ali itu luar biasa. Fa'aqamahum barataan tukang-tukang kisah tadi disuruh berdirian bubar hatta ja'a ilal Hasanil Basri sehingga datanglah sampai sidin kepada kelompok terakhir sekalinya Imam Hasanil Basri nang lagi mengajar. Nah, bahkan di riwayat nang lain itu masih anum kada sampai 15 tahun lagi masih belum mukallaf sudah mengajar karena kealiman karena mendapat berkat daripada sahabat-sahabat aku di sidin lebih daripada 100 sahabat sempat berguru di Madinah. Berataan memakai pakaian suf, wow, pakaian paling murah, pakaian sufi. Entah masuk bini-bini Nabi tadi, ambil ijazah dari Siti Aisyah, daripada seluruh bini-bini Nabi yang ada. Hatta ja'ilah Hasan al-Basri faqala, ya fata, wahai pemuda, wahai anak remaja, inni sa'iluka an amrin, aku akan bertanya kepada engkau satu perkara, fa'in aja betani, apabila engkau bisa menjawab pertanyaanku, fihi pada perkara itu, abukai itu kak, aku takalkan engkau, aku tetapkan ikam boleh tetap majar, asal kau menjawab pertanyaanku. Enggak itu di tes nah. Jadi sudah talanjur jadi guru tesnya gede pilihnya lolos kayaknya kan mau tahu nih kan nggak boleh taros tapi bila kali dapat ku ampihi juga kayak yang lain-lain kada tahu nih jangan datang ke sini bisa diampihi sidin ulun nih kayak kita ini kada pantas sebenarnya manjar ya Allah seharusnya kita ini jadi murid gini kada pantas nah, cuma kayak itulah tadi sekadar kita bawa kumpulan membubuli kayak bener aja pelajaran guru kita jadi kayaknya Imam Hasan Al-Basri nih ujar sidin fa'in ajab tanifihi apa itu kak wa illa akom tuka amunnya ikam kata kau menjawab akom tuka aku dirikan engkau andi dirikan tuh suruh berdiri suruh bulik ini kan usah mengajar mengaji aja lagi nah itu tuh kan supan bener tuan guru sudah disuruh ambil mengajar nyatnya kada tahu diri juga seorang ini kada alim lagi tapi hendak buka majelis padahal berdites orang kada bisa juga amun bepandel bisa mengatur pandel ya kan suruh baca sabaris saja kita coba kada bisa membaca mau kan hendak buka majelis taklim juga lah memadahi orang juga lah seorang aja bisa sendiri seorang makanya ada proses ikra dahulu ya kalau artinya hanyar napa ya ayuhal muzammil anyar ya ayuhal mudassir kayak itu susunannya orang baru ikra itu mengaji sampai alim itu ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalil itu ma'amalakan pulang beriman dahulu sudah alim kena imbahnya sampai wayahnya ya ayuhal mudassir qum fa anzir hanya disuruh orang berdakwah hanya berdakwah ini ikra belum tuntung ujar guru juga apa ingat baru jam ikra belum tuntung sudah ya ayuhal mudasir pun ke anjir ujar sidin kata artinya berdakwah ke anjir ya sudah amnya nang sudah luput tuh laluan lain aja niat ikhlas tuh kada lagi ke anjir besamu karung gak sambil minta zakat bani murah ujar guru kayak itu tak bahar itu amnya punya dasarnya sudah luput terdahulu kada tahu kok enggak tahu juga ke anjir anjir nang manakah atau subalah jembatan berita atau kalau lah situ ada orang berjual siam siam macam-macam artinya gudang beres di situ tuh wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka sebagaimana aku telah mendirikan kawan-kawan engkau artinya guru-guru nang lain banyak sudah nang kuampi ujar Sayyidina Ali wakana dan adalah Sayyidina Ali padra'a alaihi telah melihat di atasnya di diri Sayyidina Hasan al-Basri nah. Bahkan boleh jadi Sayyidina sudah tahu juga sebujurannya lawan Imam Hasan al-Basri nah. Cuma hendak melajari orang banyak aja ketika waktu itu atau kumpulan biasanya mungkin sudah hari Jumat tuntung sama yang Jumat masing-masing kelompok-kelompok Nah, datang Sayyidina Ali ini terfokuslah perhatian lawan Sayyidina Ali. Soalnya kemampe. Itu aja langsung. Jadi perhatian orang Sayyidina hendak melajari masyarakat, yaitu mendidik masyarakat. Nang mana garang nang aturannya dikaji, didetangi, kita mengaji di kamana seharusnya, dipilih-pilih gurunya. Kayak itu. Jangan nang sekadar bisa berkisah benar aja, itu nang dikaji. Kada dapat ilmu, karena kita kada dapat ilmu nang bermanfaat. Padra'a alai simtan wahadian. Simtan itu tanda-tanda, ya Allah, artinya tanda-tanda orang baik. Wahadian tanda-tanda petunjuk. Orangnya kelihatan juga, muhanya aja cahayanya lain. Kayak itu telah, ya Allah, tanda orang ahli ibadah, tanda orang berilmu, kayak itu kalakuannya lain. Faqala al-Hasan, lalu berkatalah Imam Hasan al-Basri, salah, amma syiddah. Tanyakan apa yang engkau kehendaki. Kayak itu aja silahkan. Amannya ulun kawa kena. Ya ditarusakan ya kada ulun siap ampe. Kayak itu aja lah kita. Lalu. Kala. Ma malakut diri. Ma malakut diri. Malak itu bisa artinya penguat. Bisa juga tiang. Boleh jadi artiakan tadi duanya itu. Apa penguat agama? Apa tiang agama? Maksudnya kurang lebih aja itu. Nang jadi agama kita kuat. Ampun desinya tiang utamanya tuh napa? Ngalih kalau nilai. Nah sekarang maka ini agama seseorang nih kuat napa modalnya dagang. Nah mungkin jawaban kita macam-macam tuh, tetapi yang terpenting napa? Nah ini ada yang iman, takwa. Ya jawabannya macam-macam ya tak. Nah ini yang lebih terfokus lagi, lebih tertuju lagi, lebih terinci lagi. Napa garang? Nang dari sekian tiang, dari sekian penguat, teman paling penting. Qala al-wara'u. Qala al-wara'u. Jadi penguat agama itu ngarannya wara'. Wara'. Ini ujar Imam Hasan al-Basri jawaban sini. Qala lalu berkata kada dikomentari, cuma berarti bujur aja kira-kira tah di berpindah kepada pertanyaan kedua. Fama fasadiddin. Ini kebalikannya, apa yang merusak agama? Yang jadi agama seseorang rusak, itu apa? Qala at-tam'u. Nah, ini yang sedang kita pelajari nih kaitannya tuh di sini. Bahasa orang baris syahidnya tuh di sini. Parusak agama itu adalah tamak. Nah, jadi ketika agama orang rusak itu ketika hatinya mencintai dunia, maharaf daripada makhluk. Itulah yang jadi rusak. Nah kemudian pulanglah sabuting ini yang penting. Ketika misalnya kayak Imam Hasan al-Basri ditakuni ma fasad ma malakuddin ma fasaduddin, itu jawaban orang bahari. Jawaban orang bahari itu ketika ada pertanyaan itu sesuai dengan keadaan hati. Sesuai dengan keadaan hati, makanya kadang-kadang jawaban berbeda-beda. Nah ini ditakuni tadi iman, nah ini ditakuni takwa, nah ini ditakuni sabar, nah ini ditakuni ikhlas, nah ini ditakuni ini. Napa? Nyetar gantung napa nang ampung saurang aja milik kita nampak. Orang menjawab itu dengan keadaan dirinya masing-masing. Jadi ketika Imam Hasan al-Basri menyebutkan kekuatan agama wara, karena itulah sifat sidin, itulah nang dirasa akan sidin. Ketika sidin menganggap perusak agama itu adalah tamak, karena itulah nang paling dihindari sidin, nang paling tahu sidin, paling berbahaya. Itu jadi kadang berdasarkan ilmu amun kita ini kan mendengar benar aja. Lalu apa? Lalu ketika ada orang bertakun, kita jawablah dengan yang kita tahu tadi. Ini dengan pengetahuan larnya belum tentu jadi milik sifat hati kita. Dan boleh jadi kita, itu tamak itu ada baik merusak agama. Padahal kita datunya tamak bisa terjadi. Karena tamak itu sifat kita. Dan cuma karena kita secara ilmu tahu ada baik, berarti kita pada akan tidak ada baik. Ada orang ketika madam tamak itu ada baik, berarti hati orang sudah bersih daripada tamak. Itu yang penting. Dan inilah dasar kenapa maka Sayyidina Ali menyuruh tarusakan saja pengajian, karena seharusnya nang menjadi guru kaitu, itu jangan ada sifat tamak di hatinya dan harus kurang bersifat warwa. Inilah guru nang sebenar-benarnya nang kawa diulah guru. Nah kaitu ta kamu nang sekadar bisa berkisah tadi supaya orang katuju, supaya orang beparak ujung-ujungnya duit. Itu didiriakan oleh Sayyidina Ali kita diambil isi kesini. Karena disitulah kebalikannya tadi, orangnya kada wara, tetapi malah bersifat dengan tamak. Qala, nah imbah sudah mendengar dua jawaban itu, kan itu orang alim tadi tidak ada perlu bawa panjang-panjang ini tes saling banyakkan pertanyaan, banyakkan jawabannya, padahal tak perlu test and proper, bahasa Inggris. Test and proper itu ketika seseorang hendak menjabat satu jabatan publik seperti ketua DPR misalnya, atau napakah lagi itu ada tim yang lulusan mana pun muncul-muncul pertanyaan di tetangga harianan kita punya. Karena test and proper artinya dites uji dan kelayakan, karena itu bahasa Indonesia untuk layak jabatan kada. Anu sudah tuntung depan ini lalu diberi jabatan sekalinya ujung-ujungnya wah ini tersangka ujar KPK. Antoh benar tak panjang banget. Nanti saya dinas. So kata malah dua pertanyaan aja. Oh ini berarti pantas. Nah kayak itu orang baru jadi kadang-kadang kita ni terlalu cerewet. Sekalinya luput dua atau tuhukan atau luput. Orang baru sederhana aja dua pertanyaannya sudah tahu oh, ini hebat. Selesai aja sudah. Ada nak ada sarana dites tadi tahu ikam ampeh majar sudah. Nah pak mendengar nang dilajarkan kisah bener aja mulai pemulaan sampai yang kisah palu. Ya jenang lihat makan. Ampeh aja sudah jadi guru. Kasihan negara menggaji, gaji pokoknya seapa, kemudian 4 sertifikasi ulang 2 kali lipat gajinya, kebanyakan pemerintah mengeluarkan duit, kesan kisah apa lo ya? Anak-anak kan bisa membaca seorang kisah apa lo itu ya? Ini maksudnya mulai pengelolaan, gak karibu bisa, kalau-kalau kena reja pangnya antenya, kisah aja guru sambil berukuh, sambil nginom, wadahnya untuk tukarakan lawan murid, tadi untuk nyesan-san. Dan gak ada depan itu pokarangan kebenarannya kan yang ada sungguh terlalu Ola Idris ini emang tadi kum aja yang lain kum artinya ampe di kamisnya ada ketika Imam Hasan al-Basri Idris duduk famis luka maka yang seperti engkau inilah man yatakallamu ala nas, orang yang pantas berpandir di hadapan manusia. Nah, jadi kata orangnya pertama beisian sifat warok. Nang kedua kadada beisian sifat tomak. Nah, jadinya kata anda kira apa daripada muridnya la napa yo? Kada mengharap balasan bahkan terima kasih ingin kedusa. Sudah sama-sama aja kita di sini sama-sama beribadat cuma takana tugas bener aja aku bepandir ikam mendengarkan ya itu aja sama-sama kita membicarakan ilmu Rasulullah anak memberi hidayah Allah juga an mudah-mudahan sama-sama kau memakai angka itu aja lagi tuh jadi kada merasa berjasa ada juga merasa hebat kada juga an kita ini sama-sama apa ngarnya khadam Rasulullah ya Allah nang mulia siapa Rasulullah anak menyanyi mudah-mudahan kita kawa juga mengumpati dapat kemuliaan juga nah kayak itu ya fa innal izzata lillah wa li rasulih wa lil mu'minin. Qala ijlis famisluka man yatakallamu ala nas. Nah lalu warak pelang ini kan kita sudah tadi membicarakan tamak nangaran warak nang kayak apa wal warak alladhi yuqabilu tamak adapun warak yang berhadapan dengan tamak artinya lalawanannya tamak yaitu disebut dengan warak wa warakul khosah yaitu warak orang nang khusus. Jadi ada pun wara nang awam. Jadi ada wara itu ada wara awam, ada wara khasah. Kalau wara awam itu berhati-hati daripada yang haram dan syubhat. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam haram dan syubhat. Supaya kita mengambil nang halal aja. Itu wara tetapi wara secara umum. Ada pun wara nang di sini bukan itu. Nah, kayak itu. Warak nang di sini adalah lalawanan 100% daripada tamak nang sedang kita bicarakan tadi. Jadi kalau nangaran tamak itu hati bergantung kepada makhluk, sekarang arti warak jaga hati jangan sampai bergantung kepada makhluk tetapi kepada Allah saja. Dan kalau kita menghendaki menurut akan nafsu tadi menghendaki harta, menghendaki jabatan dan sebagainya, jaga jangan menghendaki itu kehendaki Allah Ta'ala aja. Inilah wara nang sebenar-benar penguat agama. Nah, jadi warak nak kaya apa supaya kita bujur jadi hamba Allah Ta'ala aja. Tadatah itulah nang menjaga ini. Inilah nang disebut warak nang sebenarnya. Jadi lebih luas. Jadi warak nang umum itu cuma bagian kecil daripada warak nang khusus. Nah, itu menjaga daripada nang haram, menjaga daripada nang syubhat. Bahkan kita jaga daripada halal nang berlebih-lebihan. Bahkan halal nang sekadar menurut akan nafsu. Tetapi halal ini adalah mazuratul akhirah. Menjaga nang kaya itulah warak nang khusus. Jadi kesimpulannya tadi bila kita paham sudah tamak, nah lawanan daripada tamak ini 100% adalah kebalikannya, itu disebut wara nang di sini. Nang menjadi malakuddin, penguat agama atau tiang agama. Wal wara'ul ladzi yuqabilu tam'a huwa wara'ul khassah wa huwa sihhatul yaqin. Nah, jadi kalau tadi syakil makdur tadi ya Allah misalnya nak lawanannya napa sihatul yakin, bujur keyakinan kita artinya yakin sempurna kepada yang ditakdirkan Allah. Wa kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, yaitu sempurna ta'alluqnya, arti sempurna itu 100% ya dengan Tuhan sekalian alam. Wa wujudu sukun ilaihi, kemudian tenang hati kita lawan Allah. Jadi walau manusia bupahan tetap kita kada goyang hati karena tahu Allah Ta'ala aja pangnang memberi manfaat, Allah memberi mudarat. Dan walau di hadapan kita diambil orang kada sarik kita kada goyang, kenapa? Karena tahu bahwa nang diambil orang berarti rajaki orang juga. Rajaki musang kada betah disambar halang. Walau sudah di hadapan musang lalu disambar halang, oh berarti rajaki halang. Salah saja jangannya rajaki ku kadanya kau menyambar. Tu tenang dengan Allah Ta'ala. Cuma menyambar aja nyaman ya Allah lah. Sambar halang bujuran bisa gada juga kau nah. Ayam kita misalnya tuh ayamnya tiba-tiba dihalang menyambar gitu. Rajaki halang sudah ibu susunya aja. Jangan halang-halang aja. Wa wujudu sukun ilaihi wa tama'ninatul qalbi bihi, tenang hati dengan Allah. La wara'ul ammah, bukan waranya orang awam. Wa huwa tarkus syubhat, yaitu meninggalkan nang syubhat atau nang haram. Wa ala hadza, maka atas ini pahaman, fayuqalu, maka dikatakanlah kiasan ala maqalahul musannif, sebagai kias bahasa usul fikihnya itu mafhum mukhalafah. Nah, kebalikannya berarti apa? Tadi kan kita membicarakan sebab-sebab kehinaan, sementara kita mahandaki kemuliaan yang sebenar-benar kemuliaan. Kenapa yang harus kita lakukan? Jawabannya ini nanti, ma basafat awsan wa izzin illa ala buzuri wara'in, tiada tumbuh dahan-dahan kemuliaan kecuali atas bibit-bibit wara'. Nah, jadi bila kita bersifat dengan wara', ini seakan-akan kita sedang menyemai, sedang bertanam, sedang meneradak, nah akan tumbuh kayaknya adalah pohon-pohon kemuliaan. Nah, itu jadi kita jaga hati kita jangan ta'alluq lawan makhluk, berpegang lawan Allah, tunduk lawan Allah, maasi lawan Allah, ketakutan nafsu dilawan. Jadi contohnya tadi kita jangan mengharapkan makhluk, bahkan kita berusaha kayak apa supaya harta kita wa amfiqu, bukan kayak apa kita menarik duit makhluk, tapi kayak apa kita menafkahkan ampun kita besan makhluk. Kayaknya merasakan hanya itu kemuliaan diberi Allah, ditambah-tambah Allah rajaki ditambah-tambah. Dan lalu nang ada kemuliaan lah nang akan kita rasakan. Nah, jadi di sini mudah kita pada diberi dua pilihan, hendak mulia ini jalannya, hendak hina ini jalannya. Nah, maka pada tahan kita jelas saja sudah hendak mulia. Warak nang mesti kita jalani, tamak nang mesti kita buang. Nah, itu aja kesimpulan pelajaran ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Iya kan amin juga, iya kan astagfirullah. Surat al-Rahim. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حلال النار. نسألك حبك وحب من يحبك بكل أعمال يقربنا إلى حبك. اللهم استر بهم علمنا عنها لذلك بركات علمنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص وطلب العلم في نشر الدين والطاعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إن شاء الله.